إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita menyelesaikan dari bab yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, yaitu bab afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah, maka tidaklah merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang yang rugi. Pada bab ini ada dua pembahasan penting, yaitu terkait dengan merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah. Telah kita sebutkan beberapa ayat dan juga hadis Ibnu Abbas, maka kita ulang kembali ucapan Ibnu Mas'ud atau disebut dengan Athar Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, akbarul kabair, dosa besar yang sangat besar, al-isyraku billah, ialah berbuat syirik kepada Allah. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makarnya Allah. Wal kunutu min rahmatillahi wal ya'su min rahillah, dan juga berputus asa dari rahmat Allah. Al-kunut wal-ya's mirrahillah, berputus asa dari rahmat Allah. Rawahu Abdul Razzaq, dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq rahimahullah. Abdul Razzaq As-Sun'ani, Abdul Razzaq As-Sun'ani rahimahullah menyebutkan, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa qala Haythami isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Berkata Syekh Utsaimin, wa qauluhu, dan ucapan Syekhul Islam fi athari Ibni Mas'ud, ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya dosa besar yang paling besar, al-isyraku billah, hadza akbarul kabair, inilah dosa-dosa besar yang paling besar. Kenapa dosa syirik termasuk dosa besar yang paling besar? Li'annahu intihakul a'zamil hukuk. Karena itu diantara intihak merusak hak-hak yang paling agung. Wahuwa haqqullah, yaitu haknya Allah Ta'ala. Karena dosa syirik adalah merusak seagung-agungnya hak, yaitu haknya Allah. Allah alladhi aujadak, di mana Allah zat yang telah aujadak, mengadakan dirimu. Kita ada karena Allah. Wa a'addaka, dan telah mempersiapkan untukmu segala kebutuhan. Waladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian semua apa yang di muka bumi, yang di darat, yang di laut, diciptakan untuk para hamba. Berarti Allah maha sayang kepada hamba. Semua diciptakan untuk kita. Wa amadaka, dan telah memberikan kepadamu segala bentuk nikmat. Wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Apapun dari sebuah kenikmatan itu datang dari Allah. Sekecil apapun nikmat datang dari Allah. Maka jangan sampai kita berbuat kesyirikan. Kenapa? Telah merusak hak Allah yang terbesar, padahal dialah zat yang telah banyak memberi nikmat. Fala ahadun akbaru alaika ni'matan minallah Ta'ala, tidak ada seorang pun yang paling besar pemberian nikmatnya kepadamu dibandingkan Allah Ta'ala. Siapa yang lebih besar pemberiannya nikmatnya kepada kita? Allah Rabbul Alamin. Orang tua banyak memberi nikmat, namun nikmat tersebut karena sebab Allah. Kalau bukan karena sebab rahmat Allah, Allah cabut sifat rahmah dari orang tua. Akhirnya kita tidak mendapatkan kehidupan. Karena orang tuanya mungkin kemudian kejam membunuh anaknya. Berarti yang menjadikan hatinya rahmah itu Allah. Sehingga tidak boleh mentaati orang tua ketika diajak berbuat syirik kepada Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu berbuat syirik, apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan ditaati keduanya. Jangan. Kenapa? Bukankah orang tua yang melahirkan kita banyak merawat dan memberikan kebutuhan kita? Nah, betul. Tetapi haknya Allah lebih besar untuk kita jaga daripada perintah orang tua kita. Sekalipun memaksa berbuat kesyirikan, tidak boleh ditaati. Bukan anak durhaka kamu. Bahkan anak yang sangat berbakti kepada Allah, sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Sekalipun bapaknya memaksa untuk tetap bertahan di atas agama kesyirikan, Ibrahim tidak peduli alaihissalam. Itu bukan anak durhaka, bukan kedurhakaan namanya. Justru kedurhakaan yang paling besar kalau kita melanggar haknya Allah. Kita setiap hari mengambil nikmat-nikmat Allah. Nikmat datang dari Allah, sementara engkau mengagungkan batu dan pohon, penjaga laut dan penjaga gunung, mengagungkan air yang bertuah. Itu namanya orang zalim, tidak tahu diri. Nikmat semua datang dari Allah, bukan dari batu, bukan dari pohon, atau dari arwah-arwah. Kenapa? justru malah memberikan penghambaan kepada selain Allah. Itu namanya kezaliman. Kalau kita meletakkan sesuatu bukan tempatnya, namanya zalim. Sepatu seharusnya ditaruh di kaki, kolan suah seharusnya ditaruh di kepala, di balai. Kalau jalan pakai peci. Giliran sepatu ditaruh di kepala, namanya apa itu? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu jelek. Orang apa itu? Sehat apa enggak? Itu perkara dunia. Lalu bagaimana kalau penghambaan yang seharusnya diberikan kepada Allah, kok kemudian Allah kita sekutukan? Maka dikatakan dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik kezaliman yang paling besar. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah. Sabaqa syarhahu, telah lewat penjelasan ucapan beliau. Qauluhu ucapan berikutnya, dosa besar yang ketiga, al-qunut min rahmatillah wal ya'su min rawhillah. Al-muradu bil kunut, yang dimaksud dengan kunut pakai to, bukan pakai ta. Kalau kunut pakai ta maknanya berdiri tegak beribadah, namanya kunut. Tapi di sini pakai to. Apa artinya? Ayyastad'ida rahmatallah. Kunut adalah seorang merasa jauh dari rahmat Allah. Wa yastabida husulal matlub, dan merasa jauh mendapatkan yang dia cari. Merasa jauh dari rahmat Allah, dan juga dia merasakan jauh dari berharap memperoleh yang dia inginkan, dia cari. Itu kunut. Kalau ya's, al-muradu bil ya's huna, yang maknanya berputus asa, ayastab'idal insanu zawalal makruhi, yakni seorang merasa jauh dari Allah Ta'ala, hilangnya sesuatu yang dia takuti. Dia ditimpa sakit, tapi apa artinya lah saya berdoa, apalah artinya saya berobat, sehingga dia menjauhkan dari harapan adanya kesembuhan yang datang dari Allah. Itu ya's. Wa inama kulna zalik, dan tidak lain kami katakan demikian, li'alla yahsula tikraru fi kalami Ibni Mas'ud, supaya di sini tidak terulang pembahasan ucapan dari ucapan Ibnu Mas'ud. Wal khulasah, sehingga kesimpulan dari pembahasan, anna sa'ira ilallah ya'tarihi syai'an wa yu'amiqanihi an rabbi. Oleh karena itu kesimpulannya kata Syekh, anna sa'ira, bahwa orang yang berjalan menuju Allah. Kita semuanya sedang menuju satu titik, menuju kepada Allah. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau berbuat di muka bumi dengan perbuatan-perbuatan, baik yang dinilai kebaikan atau kejelekan. Famulaqi, maka pasti berjumpa dengan Allah. Semua sedang menuju ke sana. Nah, orang yang berjalan menuju Allah, ya'tarihi syai'an, maka dia hendaklah berhati-hati dari dua perkara. Yu'awiqanihi an rabbih, yang itu bisa menjadikan dia celaka. yang dia bisa menjadikan terjatuh kepada kebinasaan ketika berjalan menuju Rabbnya. Yu'awiqani. Mu'awiqan, ini termasuk hal-hal yang membinasakan. Penyakit yang membahayakan ketika sedang menuju Rabbnya. Apa itu? Wahuma, keduanya adalah, yang pertama, al-amnu min makrillah. Merasa aman dari makar Allah. Ketika sedang berbuat dosa dan maksiat, dan kemudian dia tidak mendapatkan azab, dia merasa aman. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, yang namanya al-amnu min makrillah, iqamatul abdi ala zanbi. Ismail ibni Rafi' berkata, yang dimaksud merasa aman dari makar Allah, iqamatul abdi dhanba. Seorang hamba melakukan satu dosa, yatamanna alallahi bil maghfirah, namun dia berangan-angan dengan ampunan Allah. Rawahu Ibnu Hatim. Rawahu Ibnu Abi Hatim menukil ucapan Ismail ibni Rafi'. Yang namanya merasa aman dari makar Allah, iqamatul abdi dhanba. Seorang hamba melakukan satu dosa, wayatamanna, dan berangan-angan, alallahi al-maghfirata. Berangan-angan kepada Allah dengan ampunan. Dia berbuat satu dosa, dia merasa aman karena masih muda. Karena dikira kalau yang namanya mati, kalau sudah tua, gampang. Allah kan Maha Pengampun, saya masih muda, nanti kalau sudah tua, berhenti. Itu namanya al-amnu min makrillah. Sehingga dia merasa aman ketika berbuat dosa, saya masih muda. Begitu. Atau ketika ditimpa kesusahan, nanti kalau saya sudah sukses, saya akan bertobat. Sukses dunianya, nanti saya gampang bertobat kalau sudah kaya. Apa kaya itu wajib? Yang wajib itu beribadah kepada Allah, bukan meraih kekayaan. Makanya ada yang diberi kekayaan, ada yang fakir. Bukankah Nabi saat wafatnya, baju perangnya masih tergadai untuk bisa menebus gandum untuk keluarganya. Keluarga kaya atau miskin? Inilah orang yang qanaah, merasa cukup apa yang ada di tangannya, dan mencukupkan dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan merasa aman dari makar Allah. Kemudian kata beliau, wal kunut min rahmatillah. Dua perkara yang kedua, berkunut, berputus asa dari rahmat Allah. Barakallahu fik. Fa idza usiba. Makanya kata Syekh, fa idza usiba bidarra, apabila ditimpa kesempitan, kesulitan, aufata alaihi mayuhibbu, atau hilang apa yang dia cintai, maka tajidhu illam yudarikhu yudarikhu rabbahu yastaula alaihi alqunut wa yastabida alfaraj wa la yas'ali asbabihi. Lihat orang yang berputus asa, apabila ditimpa kesempitan atau hilang apa yang dia cintai, kau dapatkan. Tajidhu, kau akan dapatkan. Apabila dia tidak mendapatkannya, dia tidak mendapatkan Rob memberikan kepadanya, yastaula alaih al-kunut, akan dikuasai atasnya al-kunut, berputus asa. Wa yastab'idul faraj, dan merasa jauh adanya kelonggaran, faraj, kelonggaran, kemudahan. Wala yas'ali asbabihi, dan tidak mau menempuh sebab-sebab yang bisa mendatangkan hilangnya bahaya. Itu orang yang berputus asa. Bisa dilihat, kalau ditimpa musibah, kesempitan, kesulitan, hilang apa yang dia miliki, yang dia cintai, akan nampak. Ketika dia tidak dapatkan apa yang dia cintai, atau tidak hilang apa yang dia timpa dari kesempitan, dikuasai dengan sikap kunut, berputus asa. Buat apa? Saya berusaha. Sehingga dia berputus asa, merasa jauh dari kelonggaran, kemudahan yang datang dari Allah. Bahkan tidak berusaha mencari sebab, karena tidak ada suatu musibah kecuali barakallahu fikum, Allah akan angkat. Di antara sebab diangkatnya musibah, fil istighfar. Bisa jadi musibah datang karena lalai beristighfar. Dan istighfar bisa mengangkat adanya musibah. Jangan berputus asa. Sampai Allah katakan, kul ya ibadi, katakan wahai hambaku, alladzina asrafu, orang-orang yang melampaui batas, di angfus, ala angfusihim, atas diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita terjatuh kepada musibah. Musibah jangan dikira cuma urusan dunia. Kita terjatuh suatu musibah, maksiat dan dosa, kemudian kita tahu. Maka kemudian setelah kita tahu itu musibah karena kebodohan kita, kita beristighfar dan bertobat. Allah panggil, kul ya ibadi, hei para hambaku, alladzi asrafu ala anfusihim, yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa, bertobat kalian. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Selama nyawa belum ditenggorokan, selama matahari belum terbit di ufuk barat, bertobat. Yaghfiru dzunuba jami'a, semua dosa diampuni. Innahu wal ghafur rahim. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Allah. Anibu yang dimaksud kembali menjalankan ketaatan. Yang tadinya pelaku kesyirikan, berhenti, bertobat, tinggalkan. Yang tadinya melakukan kebid'ahan, berhenti, tinggalkan. Ganti dengan ketaatan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, pasrah kepadanya. Itu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 53. Jangan berputus asa. Tapi saya sudah banyak dosanya. Saya sudah terjatuh ke dalam banyak kubangan dosa. Bertobat. Jangankan perbuatan dosa biasa, perbuatan kufur, Allah katakan, kul lilladzina kafaru, katakan kepada orang-orang yang kufur, iyantahu yughfar lahum, kalau berhenti Allah ampun. Maqad salaf, yang sudah lewat. Dalam surat Al-Anfal 38, kul lilladzina kafaru, katakan kepada mereka orang-orang yang kufur kepada Allah, iyantahu, kalau berhenti dari perbuatan kufur kalian, Allah katakan, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni yang sudah lewat. Masya Allah. Itu perbuatan kufur. Selama nyawa belum sampai ditenggorokan, jangan berputus asa. Duduk di majlis ilmu. Karena orang bertobat, faman taba wa amana wa amila salihah, yang bertobat, beriman, beramal soleh. Bertobat, beriman, belajar. Kalau ingin tobat dari kesyirikan, belajar tauhid. Kalau ingin tobat dari kebid'ahan, belajar sunnah. Pelajari hadis-hadis Nabi yang sahih dengan bimbingan para salaful ummah. Nanti tahu, oh ini yang bid'ah, ini yang bukan. Demikianlah Allah Maha Luas. Jangan berputus asa. Wa amal amnu min makrillah, adapun merasa aman dari makar Allah, fatajidu al-insana muqiman 'alal ma'asi ma'a tawafuri ni'ami 'alaihi. Adapun sikap orang yang merasa aman dari makar Allah. Kalau tadi sikap orang yang berputus asa, tidak mau berusaha. Dia sudah ngerti banyak dosa, malah minum apa namanya? Minum racun. Biar selesai urusan. Bunuh diri. Bunuh diri dosa besar. Ibaratkan ingin lari dari rumah satu masalah, masuk masalah yang baru. Barakallahu fik. Sampai ada sebuah aliran katanya mau kiamat. Sebentar lagi mau kiamat. Kita menunggu planet yang menyelamatkan hancurnya dunia. Semuanya anggotanya disuruh bunuh diri. Kalau sudah bunuh diri, nanti arwahnya masuk ke planet itu, pindah. Pindah apa namanya? Pindah angkasa. Itu namanya ingin menyelamatkan dari suatu kerusakan, terjatuh kepada kerusakan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Amal amnu, adapun sikap orang yang merasa aman dari makar Allah, kata Syekh, fatajidu al-insana. Kamu akan dapatkan orang itu muqiman halal ma'asyi. Menegakkan maksiat-maksiat. Menegakkan maksiat-maksiat. Ma'a tawafuri ni'am alaihi. Bersamaan tawafur dipenuhi. Dipenuhi nikmat-nikmat atasnya. Nikmat luar biasa. Keamanan, makanan, minuman, pakaian, melimpah. Air, melimpah. Dicukupi oleh Allah. Di satu sisi kata Syekh, kau dapatkan orang tersebut, nikmat-nikmat tersebut digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Dikasih sapi yang seharusnya untuk berkorban, mendekatkan diri kepada Allah. Dipotong membaca bismillah, mengagungkan Allah. Tapi dipotong untuk mengagungkan penjaga laut. Ini namanya orang yang terjatuh kepada maksiat dan merasa aman. Aman-aman saja kok, malah tambah sukses. Istidroj. Justru kalau tidak dikasih sembelihan, nanti bisa terjadi tsunami. Istidroj. Justru maksiat membinasakan nikmat yang ada. Maka jangan sekali-kali merasa aman. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri merasa aman dari azab Allah? Bayatan, yang namanya azab datang di waktu malam. Sedang asik tidur, buminya orek. Sedang sholat, masjidnya orek. Sedang asik tidur, hancur rumahnya. Laut naik. Yang tadinya merasa aman, tenang, damai, berubah menjadi mencekam. Suasana mencekam. Orang gak berani keluar atau gak berani masuk rumah karena takut goncangan bumi. Takut. Mau makan tidak enak. Mau tidur tidak nyenyak. Mau usaha dunia tidak nyaman. Khawatir ada sesuatu yang mengancam. Keamanan terganggu. Apa sebabnya? dosa. Sebabnya ialah az-zunub, dosa-dosa yang ibadah Allah. Bukan karena bumi ini sudah bosan berteman dengan kita. Bukan. Bukan karena tuanya dunia ini, maksiat-maksiat yang ada di muka bumi ini menjadikan azab bisa datang. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Jangan merasa aman. Wa yara annahu ala haqqin. Yang namanya aman, merasa aman dari makar Allah, kau dapatkan orang itu menegakkan maksiat bersamaan terpenuhi nikmat-nikmatnya. Wa yara, dan dia melihat, dia berpandangan, annahu ala haqqin, dia di atas suatu kebenaran. Wa yastamirru fi batilihi, dan terus menerus di atas kebatilannya. Dia berbuat maksiat, ini kebebasan saya, hak saya. Dikira berbuat maksiat itu kebebasan dan haknya dia, sehingga dia merasa benar, ini hak saya, apa urusan kamu? Saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Masya Allah, merasa benar sedang berbuat maksiat. Ini al-amnu min makrillah. Tidak sadar kita diciptakan untuk jadi hamba Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk jadi hambanya Allah, bertauhid, beribadah, taat kepadanya, bukan mengikuti hawa nafsunya. Tapi dia merasa benar, padahal di atas kebatilan. Na'udzubillah. Itu namanya al-amnu min makrillah. Fala syakka anna hadza istidrajun. Tidak diragukan, inilah yang disebut istidraj. Apa tadi istidraj berarti? Kau dapatkan seorang di atas maksiat bersamaan terpenuhinya nikmat-nikmat, dan dia melihat dirinya di atas kebenaran. Dia merasa dirinya di atas kebenaran, sehingga terus menerus di atas kebatilan. Na'udzubillah. Fihi masail. Di dalam bab ini ada masalah al-ula. Yang pertama, tafsiru ayatil a'rafi. Tafsir surat al-a'raf. Apa surat al-a'raf? Surat al-a'raf ayat 99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Apakah mereka aman dari makar Allah? Maka tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang rugi. Qad sabaqa tafsiruha. Telah lewat tafsirnya. Naam. Telah lewat tafsirnya. Telah lewat tafsir ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Yani menceritakan sebuah penduduk negeri yang mendustakan para rasul. Mereka mendustakan rasul, tetapi nikmat terus dipenuhi. Kemudian mereka tidak merasa aman. Mereka tidak merasa aman dari azabnya Allah. Terus di atas kemaksiatan menentang rasulnya. Nah, karena ayat sebelumnya, afa aminu ahlal qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Afa aminu ahlal qura ayatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Afa aminu makar Allah. Apakah penduduk negeri merasa aman dari makar Allah? Makar Allah maksudnya tadi, dia berbuat maksiat dalam keadaan diberi banyak nikmat, maka apakah mereka merasa tidak, mereka merasa aman dari azab Allah, padahal azab Allah datang bayatan di waktu malam dalam kondisi tidur. Awa amina ahlul qura, ataukah sebuah negeri merasa aman? Hayat tiyahum ba'suna, datang azab kami duhan di waktu duha, di waktu pagi. Wahum yal'abun, sedang main-main, sedang santai, tiba-tiba datang azab. Maka jangan merasa aman. Nah, tafsiru as-saniyatu, yang kedua, tafsir ayatil hijr. tafsir surat Al-Hijr ayat ke-56. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalu. Dan siapa saja yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Ayat ini menceritakan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diberi kabar gembira oleh malaikat tentang anaknya Ishak. Karena Ishak lahir dari istri yang pertama. Beliau punya dua istri. Istri yang pertama melahirkan Ishak, istri yang kedua melahirkan siapa? Ismail. Adapun istri yang pertama, istri yang tua, ini sudah sepuh, belum punya anak. Sudah sepuh, sudah punya anak. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam juga sudah sepuh, belum juga dianugerahi anak keluarga ini. Diuji kesabaran. Jangan dikira yang diuji tidak punya anak sampai tua ini kita. Khalilullah, kekasihnya Allah, diuji seperti itu. Maka Allah Ta'ala mengirimkan rombongan malaikat datang menemui keluarga ini. Qala abasartumuni ala ammasyanial kibar. Apakah kalian wahai para malaikat memberi kabar gembira kepada saya? Padahal sungguh saya telah mencapai usia sepuh kibar, sudah tua. Fabima tubasyirun? Lalu dengan apa kalian memberi kabar gembira? Begitu. Karena kebiasaan orang kalau sudah sepuh usianya, istrinya sudah apa namanya? Tidak haid, kecil harapan. Kan begitu. Sudah berobat ke sana kemari, kecil harapan. Jangan berputus asa. Lihatlah Ibrahim, ternyata Allah anugerahkan kepada dia anak. Siapa namanya? Ishak. Makanya Allah katakan dalam ayat ini, "Wa may yaqnatu falatakum minal qanitin," kata Allah. Janganlah engkau wahai Ibrahim, ayat ini asalnya untuk beliau. Janganlah engkau wahai Ibrahim minal qanitin, termasuk orang-orang yang berputus asa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sudah tua, bisa saja punya anak. Apalagi zaman sekarang. Ya. Banyak usaha, banyak berdoa, dan yang paling kuat sebab adalah berdoa. Sebagaimana Allah kisahkan Nabi Zakaria. Naam, Allah anugerahkan kepada dia anak. Padahal sudah sepuh, istrinya sudah mandul. Allah anugerahkan anak juga. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan berputus asa. Nah, setelah Allah menyebutkan kepada Ibrahim tadi, diingatkan, wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Dan siapa yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang yang sesat. Apa yang dimaksud sesat? Sesat yakni fa innahu ya'lamu min qudratillah. Orang itu tahu di antara rahmat Allah ma huwa ablah min dalika wa a'dham. Di antara rahmat Allah, kemampuan Allah yang lebih dari itu. Apa itu? Menciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Itu lebih hebat. Kalau ini anak sudah ada ayahnya, ada ibunya, tinggal ikhtiar, berdoa, cari sebab. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Qala dzalika ala wajhi ta'ajjub. Illa dhalun ay mukhti'un. Tarikus shawab. Yakni keliru dari jalan yang benar. Keliru dari jalan yang benar. Jalan yang benar, seorang mukmin tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Yang mudah berputus asa dari rahmat Allah itu orang kafir. Penyembah matahari. Kecewa, hanya bunuh diri. Demikian insyaallah, maka selesai atau tinggal dua masalah penting, mudah-mudahan bisa dilanjutkan di waktu. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillah wa subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.